الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. مسلمين مسلمات، mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam raqal minbar, falamma raqad darajatal ula qala Nabi sallallahu alaihi wasallam amin, summa raqad thaniya فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين، ثم رقى الثالثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين، فقالوا يا رسول الله سمعناك تقول آمين ثلاث مرات، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل عليه السلام فقال شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له، فقلت آمين، ثم قال جبريل شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، فقلت آمين، ثم قال جبريل شقي عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقلت آمين. أو كما قال، حديث صحيح رواية البخاري. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari ketika Nabi sedang naik ke atas mimbar, bila Nabi langkah sahaja anak tangga pertama mimbar itu, Nabi berhenti, Nabi kata amin. Kemudian Nabi langkah lagi naik anak tangga mimbar yang kedua, Nabi berhenti, Nabi kata amin. Kemudian Nabi naik lagi anak tangga yang ketiga mimbar itu, Nabi berhenti, faqala amin, Nabi kata amin. Mimbar Nabi zaman itu tiga anak tangga. Jadi kalau sampai hari ini pun, kalau mimbar dibuat tiga anak tangga, itu sunnah asal. Itu sunnah asal. Mimbar Nabi yang pertama sekali dibuat dah reput, dimakan usia, dan mimbar itu mengikut beberapa riwayat dikatakan ditanam di tapak mimbar hari ini. Kalau kita pergi Masjid Nabawi hari ini, mimbar tu di bawah tapak mimbar itu ditanam mimbar atas hak Nabi SAW guna dulu ni. Hadis yang kita baca malam ni riwayat daripada Jabir. Dia cerita Nabi SAW satu hari ketika nak naik mimbar, Nabi naik satu anak tangga, Nabi kata amin. Naik anak tangga kedua, Nabi kata amin. Nabi naik anak tangga ketiga, Nabi kata amin. Faqalu ya Rasulullah sami'naka taqul amin thalatha marrat. Sahabat-sahabat ni bila tengok Nabi buat macam tu, sahabat tanya. Sahabat kata, ya Rasulullah, kami dengar Tuan sebut amin tiga kali. Naik anak tangga pertama amin, dua amin, tiga amin. Apa benda? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Nabi kata, "Lamma raqitu darajatal ula, ja'ani Jibril alaihi salam, faqala shaqiya 'abdun adraka Ramadan, fansalaqa minhu wa lam yughfar lah." Nabi kata, masa aku langkah naik anak tangga yang pertama tadi, ja'ani Jibril. Jibril mai jumpa aku, Nabi kata. Bila aku langkah aja step yang pertama mimbar tadi, Jibril mai jumpa aku. Jibril kata kepada aku, syaqiya 'abdun adraka Ramadan. Celakalah satu orang manusia yang dapat peluang jumpa bulan Ramadan. Fansalakha minhu wa lam yughfar lah. Dan tiba-tiba Ramadan itu berlalu begitu sahaja, sedangkan dia tidak diampun dosa oleh Allah. Itu yang pertama. Nabi langkah satu step naik mimbar, Jibril mai. Jibril habaq yang pertama yang ni. Jibril kata, celakalah hamba-hamba Allah yang Tuhan bagi dekat dia peluang untuk jumpa Ramadan. 29 hari ataupun 30 hari Ramadan itu berlalu, dia tetap berdosa, tak mendapat keampunan daripada Allah. Celaka orang ini. Dia tidak memanfaatkan Ramadan yang dia jumpa itu untuk dijadikan bulan keampunan. Dia tidak isi Ramadan itu dengan minta ampun kepada Allah. Satu Ramadan mai, sampailah 29 ataupun 30 Ramadan, dia macam dia. Dia tidak berubah menjadi satu orang yang diampunkan dosa oleh Allah. Maka celaka orang ini, Jibril kata. Faqultu amin. Nabi kata amin. Nabi mengaminkan apa yang Jibril kata. Mana bahaya. Maknanya kita yang berpeluang jumpa Ramadan, jangan sampai kita termasuk dalam kumpulan yang disebut oleh Jibril sebagai orang yang celaka ini. Kemudian kata Jibril, apabila Nabi langkah naik anak tangga kedua, kata Jibril, syaqiya 'abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Naik anak tangga kedua, Jibril kata dekat Nabi, celakalah seorang hamba Allah yang ada padanya dua ibu bapa ataupun salah seorang daripada keduanya. Jibril bagitahu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka satu manusia yang Allah bagi dekat dia mak pak yang sudah tua, ataupun Allah bagi dekat dia mak pak dah tak ada, ataupun bagi pak mak dah tak ada. Celakalah orang yang ada ibu ataupun ada bapa ataupun ada ibu bapa yang sudah tua, falam yudkhilahul jannah, tetapi ibu bapa tidak membawa dia ke syurga. Maknanya ada mak pak tapi dia buat tahanan ke mak pak dia. Ada mak pak tapi dia buat nayah ke mak pak dia. Dia tak ambil peduli ke mak pak dia. Maka celaka orang ini. Faqultu amin. Nabi kata, Jibril bagitahu kat aku benda tu, aku kata amin. Kemudian Nabi langkah naik anak tangga yang ketiga. Qala Jibril, syaqiya 'abdun dzukirta 'indah wa lam yusalli 'alaik. Jibril kata dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, celakalah satu manusia yang apabila disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dia, walam yusalli alaih, dia tidak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata amin. Ha, kita bila dengar saja orang sebut Nabi Muhammad, kita kena sebut sallallahu alaihi wasallam. Dalam khutbah kita dilarang daripada bercakap, tetapi untuk berselawat apabila nama Nabi disebut, bukan sahaja tak dilarang, bahkan disuruh. Ha, dalam khutbah, waktu khutbah jemaah duk jalan tu, kita tak boleh bercakap. Kan sebelum khatib naik atas mimbar, ada beberapa masjid Bilal cakap dulu. Dia sebut, dia baca satu hadis Nabi. Dia kata, "Iza qulta li sahibika ansit yaumul jum'atin imamu yakhtu faqad laghaut." Dia kata apabila seseorang kata kepada kawan dia, ansit, diam, wal imamu yakhtu, sedangkan imam tengah khutbah, imam tengah khutbah, salah seorang daripada hadir dengar khutbah ni tegur kawan dia, ansi, dia kata, pasal kau duduk sembang, tak dengar khatib baca khutbah, dia tegur orang yang sembang. Dia kata, ansi, diam. Hak tegur tu pun, Nabi kata, faqad larau, maka larau lah Jumaat dia. hadun sembang tu lah pada tadi dah. Ni had cegok ni pun salah. Walaupun perbahasan hadis tu panjang, kebanyakan ulama kata tidaklah sampai sia-sia jumaat dia, cuma-cuma jumaat dia cacat. Tapi apapun perbuatan itu tidak baik. Tapi ketika khutbah Jumaat tu jalan, kalau khatib sebut aja Nabi SAW bersabda, kita disuruh supaya berselawat kepada Nabi. Supaya kita tidak terjebak dalam hadis yang kita baca ni, yang disebut oleh Jibril, dia kata syaqiya abdun zukir ta'inda, celakalah satu orang hamba apabila disebutkan nama Nabi di sisi dia, walam yusalli alaih, dia tidak selawat kepada Nabi SAW. Nabi kata amin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya memilih untuk kuliah ini untuk kita cakap pasal puasa. Mungkin panjang sikit tapi sangat berkeperluan kepada kita untuk tahu sikit sebanyak tentang puasa. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifa." Atau kama qala hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana-mana hamba yang puasa satu hari kerana Allah. Nabi sebut dalam hadis ni, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah. Mana-mana orang yang dia puasa walaupun puasa itu satu hari sahaja, tetapi fi sabilillah, kerana Allah. Bukan ada kerana-kerana lain, bukan kerana dia nak jaga kesihatan, bukan dia puasa banyak, bukan kerana dia nak beritahu ke orang dia rajin puasa, bukan kerana-kerana itu, tapi kerana Allah Subhanahu wa taala. Illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Melainkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari yang dia puasa kerana Allah itu menyebabkan Allah jauhkan muka dia daripada neraka sejauh 70 tahun. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nak ambil itu puasa tu lillahi ta'ala. Niat kita semua sama, saja aku puasa esok hari bulan Ramadan fardu itu kerana Allah. Tapi nak dapat ikhlas tu bukan senang. Allah Subhanahu wa taala sahaja Tuhan yang boleh menilai ikhlas kita ni. Allah aja boleh nilai. Mana-mana orang yang menepati piawaian ikhlas yang Allah nak tu, sari puasa dia menyebabkan Allah jauhkan muka dia daripada neraka 70 kharifa, selama 70 tahun. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu junnah, fa idza kana yasumu ahadukum fala yarfud wala yafsuk wala yajhal, fa in imru'un shatamahu aw qatala falyaqul inni sha'im, aw kama qala, hadis sahih muttafaqun alaihi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu junnah. Nabi kata puasa itu adalah satu junnah, ni maksud dia kalau dalam Arab dia kata sutrah, satu dinding, satu perisai. Puasa ni dia adalah satu perisai bagi kita. Pasal apa? Sepatutnya bila kita puasa, kita lebih terpelihara daripada pergi buat benda tak elok macam tu. Kan macam setengah orang kepiah putih jadi perisai dia. Dengan kerana dia pakai kepiah putih tu, dia ni protected. Dia ni, dia tak pergi buat pelik-pelik, dia tak pergi buat merapu. Sebab apa? Tidak-tidaknya dia segan ke kepiah putih dia pakai. Ha, itu maksudnya junnah. Puasa ini sepatutnya dia menjadi junnah. Sepatutnya dia menjadi perisai. Kita ingat nak kata korang, kita ingat kata kita puasa. Dia menjadi perisai. Kita ingat nak bercakap huduh, teringat kata kita puasa, maka puasa menjadi perisai. Maka Nabi SAW kata, as-sawm junnah. Puasa ini menjadi satu perisai untuk kita. فَإِذَا كَانَ يَصُومُ أَحَدُكُمْ, apabila seseorang daripada kamu puasa, فَلَا يَرْفُدْ, jangan cakap kotor, Nabi kata. Jaga mulut, jangan cakap benda tak elok. وَلَا يَفْسُقْ, jangan buat benda fasik, benda jahat. Walayajhal, jangan menjahili hukum. menjahili hukum. Hukum ada tapi kita menjahili hukum. Kita tahu kata benda tu tak boleh, tapi kita pergi buat bodoh, pergi buat juga benda yang tak boleh. Itu menjahili hukum. Kita tahu benda ni salah, tapi kita pergi buat juga benda tu. Kita menjahili hukum. Fa in imru'un syatamahu aw qatalahu, maka sesungguhnya satu orang manusia itu apabila dia dimaki ataupun ada orang ajak dia bergaduh, falyaqul inni sha'id, kata dekat dia aku kosong. Satu orang mai cari pasal dengan kita, jangan hidup turut kemahuan dia. Dia nak ajak kita bergaduh, inni sha'id, saya kosong ini kena bagi kita lembab. Itu disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawl az-zur wal 'amal bih falaysa lillahi hajah fi an yada' at-ta'ama wash-sharaba, atau kama qala, hadis sahih riwayat al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata sesiapa yang tak tinggal bercakap bohong, barang siapa yang beramal dengan amal bohong, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'ama wa syaraba, tak ada sebab untuk Tuhan bagi pahala dekat dia walaupun dia tidak makan dan dia tidak minum. Maknanya walaupun dia puasa tapi cakap bohong, Tuhan kata tak ada pasal aku nak bagi pahala kepada orang yang puasa tapi cakap bohong. Tak ada pasal aku nak bagi pahala kepada orang yang puasa tetapi perbuatannya bohong. Hadis itu hadis sahih riwayat al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu intro tentang puasa. Kita faham bahawa di antara pantang larang masa puasa ialah jangan buat wuduk, jangan buat tak elok, jangan buat benda dosa. Itu bahagian pertama mukadimah kita. Kemudian kita masuk bahagian kedua. Bahagian kedua, apabila kita dah puasa, sedaya upaya ikutlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika buka puasa. Saya just go sekali lalu macam tu. Ini refresh ya, kita dah puasa dah berapa puluh kali dah. Ini refresh. Ingat balik saya puasa nak mai. Di antara adab buka puasa ialah yang pertama, segerakan buka. Segerakan buka ni selalu orang perempuan lah masalah. Dia kalut dengan nak beridang ni. Dah masuk dah waktu. Dah azan dah. Dia tak ambil apa satu benda pun buat dalam mulut dia, dia tak buka puasa lagi. Dia duduk kalut baju ayam, dia duduk kalut potong agak-agak, dia duduk kalut dengan ini kebanyakannya. Kan? Suami dia kata ni, mai buka puasa dulu, dia kata tak apa, tak apa, makan dulu, dia tak buka puasa. Dia ingat nak layan keluarga dia, itu baik. No, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala melambatkan buka puasa itu tak baik. Cuba kita tengok hadis dia. Dia kata an Sahli bin Sa'd anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nas bi khairin ma ajjalu ma ajjalu al-fitr, atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Daripada Sahal bin Sa'd, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata sentiasalah manusia itu dianggap di dalam khair, di dalam kebaikan. Sentiasalah orang tu dianggap dia dalam buat baik. Ma'ajjalu al-fitr, selama mana dia segerakan berbuka puasa. Selagi mana dia mengamalkan benda tu, masuk waktu buka puasa, masuk waktu buka puasa, dia di dalam kebaikan, Nabi kata. Hadis itu sahih muttafaqun alaih. Yang kedua, adab buka puasa yang kedua, berbukalah dengan rutab ataupun tamar ataupun setidak-tidaknya air. Nah, dia Arab ni dia nama macam-macam. Kalau buah korma, buah korma putih dia panggil balah. Ba lam ha, ba lam ha, balah. Balah tu korma putih. Orang Arab ada kebun korma ni dia tak makan ni rutab, tamar ni dia tak orang minat, dia ada cemui ya. Dia makan balah. Dia ambil korma putih tu cicah garam belaka. Okay. Saya ceramah ni mah, mengajar ni mana Cik Negeri ke apa ada sebut tentang benda ni. Ha? Macam orang ada dusun Derian. Ha, sebelum terlupa lagi tuan-tuan semua jemput makan Derian. sebelum terlupa contoh Derian. Macam orang ada dusun Derian. Orang ada dusun Derian ni dia tak macam kita tak ada dusun ni. Ha? Bawa Derian pun semayang Aisyah jadi 5 rakaat. Kita tak ada dusun Derian, kita nak jumpa Derian sekali payah. Orang yang ada dusun Derian dia tak elu makanlah Derian ni, dia bau Derian pun dia nak marah dah. Dia terlampaulah dengan Derian ni. Last dia makan apa? Dia makan Derian putih. Derian hak putih itu dia ambil isi hak putih hak keras tu dia cicah ke orang belakang. Hak tu sedap dia kata. Arab pun sama. Tamar putih itu dia panggil balah. Itu satu. Lepas daripada balah bila dia masak. Masak dia panggil rupak. Kurma hak masak di pokok tu, kurma basah tu dia panggil rupak. Kurma rupak itu disimpan untuk satu tempoh masa dia jadi kering. Kering baru dia panggil tamar. Tiap-tiap peringkat itu dia ada nama lain-lain. Saya tahu buah kurma dia masak macam mana. Kurma ni dia masak dia start daripada ujung. Dia start ujung baru dia masak baru pergi ke tangkai. Itu kurma. Kurma dia masak macam dia pelik lagi. Dia start daripada ujung dia masak dia pergi ke tangkai. Semua buah dia macam tu. Ha? Kurma tu kurma Madinah ke kurma ni dia masak dia style dia masak begitu. Baik, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata. Ini Anas bin Malik bagi tahu, dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftiru qabla an yusalli ala rutabah. Fa in lam takun rutabat fatumairat. Fa in lam takun tumairat hasa hasawatin min ma'in. Atau kama qal hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Dawud. Kata Anas bin Malik, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia buka puasa dulu baru dia sembahyang. Ini Nabi. Nabi ini dia yaftiru qabla an yusalli. Dia buka puasa dulu baru dia sembahyang. Dan Nabi buka puasa itu ala rutabat. Nabi guna kurma rutab. Itu pilihan nombor satu. Kalau ada rutab, kurma masak ni, itu pilihan Nabi untuk buka puasa. Fa'in lam takun rutabat, fatumairat. Kalau tak ada kurma rutab, kurma masak ni, kurma basah ni, Nabi buka puasa dengan tamar, kurma kering. Dia kata. Fa'in lam takun tumairat, hasa hasawatin min ma'in. Kalau tak ada kurma di rumah Nabi, Nabi buka puasa dengan meneguk beberapa teguk air. Kalau kita buat macam tu, 30 hari kita puasa dengan niat ikut sunnah Nabi, pahala ekstra. Puasa, pahala. Buka puasa ikut sunnah, lagi satu pahala. Tuan-tuan, bulan puasa ni bulan kita nak kutip poin sebanyak mungkin. Macam itu bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala kira nak bagi kepada semua orang. Allah Subhanahu Wa Taala buka pintu rahmat, Allah tutup pintu neraka. Tuan-tuan buka hadis Bukhari, buka dalam hadis Muslim, dia mai cerita ni semua. Sayangnya Allah kepada bulan Ramadan ni diperintahkan supaya ditutup pintu neraka dan diperintahkan supaya dibuka seluas-luasnya pintu rahmat, pintu belas kasihan Allah. Ini bulan kira Allah nak bagi pahala kepada hamba-hamba ni. Cuma dia minta satu syarat dia. Minta kita ni buat according to perintah dia dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut aja yang tu, Allah Subhanahu Wa Taala bagi pahala bersungguh-sungguh kepada manusia ni. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Salman bin Amir Ad-Daddi radhiyallahu anhu, kata dia an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza afṭara ahadukum falyufṭir 'ala tamrin fa innahu barakah. Fa in lam yajid falyufṭir 'ala ma'in fa innahu tahur." Atau kama qala hadis sahih riwayat At-Tirmizi dan Abu Dawud. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apabila buka puasa seseorang kamu, maka bukalah puasa menggunakan tamar. Nabi kata seberapa boleh buka puasa, biarlah hak mula masuk dalam mulut kita tu tamar, kerana itu makanan Nabi. Bahkan tidak cukup dengan itu, fa innahu barakah. Nabi kata kerana tamar itu barakah. Satu word, satu perkataan yang kita tak boleh explain. Tuan-tuan nak cerita tentang barakah ni, panggil satu orang yang paling alim agama, panggil satu orang yang paling pandai berbahasa, dia tak akan mampu nak cerita barakah tu apa. Dia boleh cerita tapi tak sampai ke maksud yang Tuhan maksudkan. Tak sampai. Kerana barakah ini dia satu anugerah Allah bagi kepada manusia. Satu manusia yang kita tengok pendapatan tak banyak mana tapi hidup bahagia, barakah. Boleh habang lagu tu je. Satu orang yang Allah bagi dekat dia 20-30 ribu sebulan tapi nampak susah. Bukan susah dari segi kebendaan, bukan susah dari segi materialistik, dia susah. Dia jiwa tak tenteram, dia terlalu susah hati, dia jadi ghaflah, dia jadi tidak ada barakah. Satu orang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi cukup-cukup. Pi haji, umrah 3 kali pi. Kok mana main tak tahu duit dia? Ketenangan nampak pada wajah dia, kebahagiaan ada pada dia. Maka itu di antara benda yang dimaksudkan oleh agama sebagai barakah, ada dekat dia. Maka Nabi sebut dalam hadis ini, iza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin. Apabila kamu buka puasa, mulakan dengan tamar. Fa innahu barakah. Kerana tamar itu buah yang ada barakah. Fa illam yajid falyuftir ala ma. Tapi kalau dah tak ada tamar, mulakan dengan air buka puasa. Fa innahu tahur. Nabi kata kerana air ini suci dan bersih ia. Baik, kemudian yang ketiga, ada buka puasa yang ketiga, segerakan salat maghrib. Yang tadi segerakan buka puasa, yang ni segerakan salat maghrib selepas berbuka puasa dengan tamar ataupun dengan ayam, dengan syarat makanan belum dihidangkan. Ha, dia agama dia masuk yang tu. Pasal kita dah bincang dalam kuliah kita yang bila dulu ni, kalau dah dihidang kita pergi semayang juga, dia mengganggu khusyuk. Maka tujuan semayang ialah khusyuk. Benda yang boleh mengganggu khusyuk, elakkan. So kalau sekiranya makanan belum dihidangkan, ataupun kita satu orang yang tidak tergoda dengan makanan yang bermacam-macam ni, kita semayang dulu tak apa. Tapi kalau kita semayang nak jadi kacau dengan bau murtabak ni, murtabak dulu. Dia kira lagu tu, dia tak mau kacau ibadat kita. So hadis riwayat daripada Anas bin Malik, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, idza qudimal asya fa abda'u bih qabla an tusallu salat al-maghrib wa la ta'jalu an asha'ikum, atau kama qala hadis sahih riwayat al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apabila telah dihidangkan makan malam, maka mulakanlah dengan makan malam sebelum kamu sembahyang maghrib. Nabi kata dalam konteks buka puasa, kalau makanan sudah dihidangkan, makan dulu, Nabi kata. Dan makan tu pula, Nabi kata, wala ta'jalu an asya'ikum. Jangan tergesa-gesa dalam makan itu. Makan macam biasa. Slow and steady. Agak, ni, okey, pergi semayang. Jangan makan kelam kabut, pasal nak semayang, dia tak mau macam tu. Ha? Nabi sebut khas, Nabi kata, wala ta'jalu an asya'ikum. Dan janganlah kamu kelam kabut di dalam makan kamu itu. Adab yang keempat, jangan berlebih-lebih ketika makan. Ini semua hadis Nabi. Semua hadis Nabi. Yang keempat, dia kata jangan berlebih-lebih ketika makan. Firman Allah, waqulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, Tuhan kata, tapi jangan sampai berlebih-lebih. Allah tak suka kepada orang yang berlebih-lebih. Lebih-lebih lagi kita tak tahu kita nak mati bila. Oh, makan sampai macam apa. Oh, tuan-tuan, terlampau sangat makan ni kalau mati susah. Susah apa? Susah orang nak mandi kita tu. Susah orang yang mandi mayat kita tu, susah. Banyak sangat makanan dalam perut. Masa mandi mayat lambat, tekan dia keluar barang, mandi mayat lambat. Tak boleh. Dia tak boleh, dia macam kita tak tahu ni apa kita nak mati bila. Dah mati macam kena tulang ikan ke apa kan, memang cantik lah perut tu dia. Tu agama dia tak mahu benda-benda macam ni. Adab yang kelima, dia kata baca doa sebelum buka puasa. Baca doa sebelum buka puasa. An Abdillah ibn Amr ibn al-As qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lis-sha'im 'inda fitrih la da'watun ma turaddu, atau kama qala hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika nak buka puasa, doanya tidak ditolak. Ini bukan persoalan Allahumma laka sumtu wa bika amantu, bukan persoalan itu. Persoalannya apa? Orang puasa waktu nak buka puasa, waktu itu mustajab doa. Maka Islam tidak mengikat kita dengan doa tertentu ketika nak buka puasa. Kita tak diikat dengan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afsartu, tak diikat dengan doa tu. Sebaliknya kita dibenarkan berdoa apa sahaja dekat nak buka puasa tu. Pasal apa? Pasal ketika itu la da'watun ma turaddu, Nabi kata. Pada ketika itu doa ma turaddu, tak ditolak, Nabi kata. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Boleh doa apa sahaja. Kemudian yang keenam, dia kata berdoa kepada orang yang jamu kita berbuka puasa. Ha, ini kalau sekiranya kita buka puasa dan ada orang buat kenduri buka puasa. Doalah kepada orang yang menjadi tuan punya makan yang dihidangkan kepada kita itu. Dan sabit daripada hadis, riwayat daripada Anas bin Malik. Kata dia, Nabi dijemput oleh Sa'ad bin Ubadah untuk buka puasa di rumah dia. Dia jamu Nabi bi khubzin wa zait. Dia jamu Nabi dengan roti cicah minyak zaitun. Itu saja. Bila bagi aja dekat Nabi makan, Nabi doa. Nabi kata, afara indakumus sa'imun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaika. Itu doa Nabi kepada tuan punya makan itu. Nabi kata, telah buka puasa di sisi kamu, orang-orang yang berpuasa. Nabi kata dekat tuan rumah itu. Wa akala ta'amakumul abrar, dan telah makan makanan kamu oleh orang yang baik-baik, Nabi kata. Wa sallat alaikumul malaika, dan malaikat mohon rahmat untuk kamu. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Dan satu adab yang kalau boleh kita selit masuk ialah apa? Selepas habis Ramadan 30 hari, jangan lupa puasa 6 Syawal. Jangan lupa puasa 6 Syawal. Kerana ia sangat penting. Kerana disebut di dalam hadis, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, man sama Ramadan summat ba'ahu sittan min Syawal kana qiyamid dahri. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi bersabda, barang siapa puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari dalam bulan Syawal. Mana-mana hari dalam bulan Syawal. Start daripada 2 Syawal tu sampailah ke hujung Syawal, pilihlah 6 hari, tak mesti berturut-turut. Mana-mana orang yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari dalam bulan Syawal, kana qiyamid dahri, dia seumpama puasa 1 tahun. Dia kata, jadi jangan lepas peluang itu. Macam kita lah, kita ni duk kadang-kadang confuse orang kita ni kan. Pakai duk hantar SMS, dia kata esok 15 apa? Esok 15 Syaban, nisfu Syaban, jom kita puasa. Tak ada puasa 15 Syaban, mana ada puasa 15 Syaban? Tak ada. Tak ada. Sama dengan hantar mesej, esok 1 Muharram, jom kita puasa 1 Muharram. Tak ada puasa 1 Muharram. Yang ada adalah hadis ni apa dia? Nabi bagi, Aisyah bagi tahu. Aisyah kata Nabi SAW banyak berpuasa di dalam bulan Syaban, dan Nabi banyak berpuasa dalam bulan Muharram. Bukan Nabi puasa 1 Muharram, bukan Nabi puasa 15 Syaban. Dah. Cuma bulan Muharram dan bulan Syaban itu bulan yang Nabi banyak berpuasa. Kita jangan terlari daripada konsep dia. Kita pergi spesifik ambil 1 Muharram, pergi spesifik ambil 15 Syaban, tidak ada hadis pun yang menyokong puasa yang spesifik hari macam tu. Tak ada. So SMS macam tu tak terhantar. Pasal dia tak kena, tak betul pun SMS tu. Bahkan satu benda yang kadang-kadang kita terlupa. Hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza baqiya nisfun min Sya'ban fala tasumu." Atau kama qala hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apabila tinggal separuh daripada Sya'ban, fala tasumu, jangan puasa lagi. Maksudnya apa? Start daripada 16 Syaban sampai ke hujung Syaban, sampai nak masuk Ramadan, tak boleh dah puasa sunat. Kecuali bagi orang yang sememangnya mengamalkan puasa sunat sepanjang tahun. Dia memang satu orang yang amal Isnin Khamis. Dia memang satu orang yang mengamalkan puasa Ayyamul Bidh, hari 13, hari 14 dan hari 15 kalender Islam. Dia satu orang yang mengamalkan puasa-puasa yang macam ni. Maka orang yang macam ni dibenarkan puasa daripada 16 Syaban sampai hujung Syaban. Kalau dia tak pernah pun puasa Isnin Khamis, dia bukan satu orang yang mengamalkan puasa Ayyamul Bidh, hari 13, 14, 15 kalender Islam ni, tiba-tiba mai Syaban dah lepas dah pertengahan Syaban. Dah mai 16, 17, 18 ni. Macam lah ni lah ni. Ni 16, 17, 18 ni. Bagi orang yang tidak mengamalkan puasa sunat, Nabi kata, fala tasumu, jangan dia puasa lagi. Tak dibenarkan. Dan Imam Nawawi mengatakan tidak harus berpuasa selepas daripada pertengahan Syaban, dan ada pendapat ulama fiqh mengatakan haram puasa selepas pertengahan Syaban, kecuali bagi kes-kes yang macam tadi, dia memang mengamalkan puasa sunat Isnin Khamis, maka dia boleh terus puasa. Ataupun bagi orang yang ada puasa qada yang belum diselesaikan, dia dibenarkan puasa walaupun dah selepas pertengahan Syaban. Ataupun bagi orang yang ada nazar puasa, dia ni kes-kes pengecualian, dibenarkan. Kalau saja-saja nak diambil lepas daripada pertengahan Syaban nak buat puasa sunat, tak boleh. Pasal apa? Pasal ada hadis yang melarang. Nabi kata fala tasum. Di sisi ulama hadis, dia kata haram puasa selepas daripada pertengahan Syaban. Itu jaga baik-baik. Benda-benda macam ni adalah benda-benda yang kadang-kadang kita buat kerana kejahilan kita. Kita tak tahu kita pergi buat. Kita buat, bukan kata tak boleh pahala, boleh dosa pula. Sedangkan kita buat itu pada sangka kita ibadat. Tetapi tidak menjadi ibadat kerana dia bercanggah dengan nas yang sudah ada. Nah, baik, kemudian kita masuk bahagian yang apa? Bahagian yang ketiga. Bahagian yang ketiga, kita cerita pasal solat tarawih. Saya suka untuk cerita balik. Tarawih ini perkataan yang tak ada sebut dalam hadis. Tarawih, tentu buka lah Sahih Bukhari ke, Sahih Muslim ke, Sunan Sittah yang ada kita hadis tu, semua tak ada satu pun kalimah yang Nabi sebut salat tarawih, tak ada. Yang ada disebut di dalam hadis-hadis Nabi ialah qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan iaitu berdiri malam di bulan Ramadan. Perkataan tarawih itu, mengikut sebahagian orang, kata dia diperkenalkan oleh Imam Nawawi. Bukan daripada Nabi dan bukan daripada sahabat-sahabat Nabi. Yang memperkenalkan term tu, nama tarawih bagi sembahyang dalam bulan Ramadan ini, ialah Imam Nawawi. Itu sebab kalau kita tengok di apa, di negeri Arab, bukan di Saudi saja, di mana-mana negeri Arab, dia pun tak sebut tarawih. Tak sebut. Kan? Ada sebut ni kita sini ya. As-salata sunnatat tarawih rahimakumullah. Sini aja. Tarawih itu perkataan yang diperkenalkan kemudian. Selepas daripada zaman sahabat. Selepas daripada zaman tabi'in. Mai zaman Imam Nawawi ni, dia yang sebut sembahyang malam di bulan Ramadan itu sebagai sembahyang tarawih. Hadis sebut qiyam Ramadan ataupun dia sebut salatul lain, sembahyang malam. Itu saja bahasa yang disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan kepada beberapa hadis, tak lagi kita akan baca satu-satu. Berdasarkan beberapa hadis yang sahih menceritakan sembahyang malam di bulan Ramadan ini dibuat oleh Nabi, dibuat oleh para sahabat termasuk Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab. Dibuat sembahyang malam bulan Ramadan ini 8. Ada riwayat hadis kata 11, ada riwayat hadis kata 13. Tidak lebih daripada itu. Saya kita akan baca satu-satu. Demikianlah amalan Nabi dan amalan para sahabat Nabi seperti Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum dan juga sahabat-sahabat lain. Cumanya bila mai zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab mengarahkan dua orang. Satu nama dia Ubay bin Ka'ab. Umar mengarahkan Ubay bin Ka'ab menjadi imam sembahyang kepada orang laki-laki. Dan memerintahkan satu lagi nama dia Tamim Ad-Dari menjadi imam sembahyang kepada orang perempuan. dan sembahyang itu dibuat 20 rakaat. Cerita tentang tarawih 20 rakaat ini riwayat daripada Yazid bin Sa'id. Dia ni daripada kalangan tabi'in. Dia yang menceritakan kata Umar Al-Khattab memerintahkan dua sahabat ni untuk menjadi imam sembahyang malam di bulan Ramadan 20 rakaat. Walau macam mana pun dia adalah hadis. Jadi pertikaian tentang rakaat sembahyang tarawih ni tak ada sebenarnya. Kita boleh buat berapa sahaja. Ada orang tanya, ustaz, kalau kita buat salat tarawih 4 rakaat ya boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Dia tidak ada satu hadis yang kunci bilangan rakaat tu. Tak ada. Satu orang pergi masjid, dia sembahyang 4 rakaat ya. Lepas tu dia ada hal apa kan? SMS tu dah masuk, telefon dia. Ha, dia pun ambil tengok-tengok bini dia kata, abang balik cepat, ada emergency. Dia pun balik. Dia dan 4 rakaat aja. Dia balik di rumah, dia tak, dia duduk cadang nak sambung lagi 4 di rumah dia. Cadang sampai pagi, tak sembahyang. Baik, 4 rakaat yang dia sembahyang tadi ni, adakah itu dikira sebagai sembahyang malam bulan Ramadan? Kira. Berdasarkan ulama kata apa? Berdasarkan kepada ayat Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Barang siapa buat baik walaupun sikit, Tuhan kira. Itu dia nas dia. So, kalau orang tanya tentang bilangan rakaat sembahyang malam dalam bulan Ramadan, berapa pun boleh. Dalam hadis kata Nabi ada buat 8, ada hadis kata Nabi buat 11, ada hadis kata Nabi buat 13. Dan dia mai hadis daripada Yazid bin Sa'id mengatakan Umar memerintahkan buat 20. Ditanya pula Imam Malik, Imam Madinah. Bila tanya dia, macam mana dengan Mekah? Imam Malik dia di Madinah. Orang tanya Imam Malik, macam mana Mekah dia buat 20? Kita nak buat 20 jugakah? Jawab Imam Malik, dia kata Mekah, dia ada Kaabah. Cukuplah dengan 20. Kita di Madinah tidak ada Kaabah. Kita buat 40. Dia kata. Maka ini juga menjadi dalil menunjuk kata berapa pun tak apa. Berapa pun tak apa. Dan Imam Malik mengikut riwayat itu, dia buat 40 rakaat di Madinah. So, tidak ada satu tajuk yang nak jadi bergaduh berkelahi tentang bilangan rakaat salat tarawih ini. Kerana riwayat yang berbagai-bagai menyebabkan kepada pendapat ulama juga menjadi berbagai-bagai. Begitu. Baik, kemudian kita tengok hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, barang siapa yang sembahyang malam di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dalam keadaan dia beriman kepada Allah. Dia sembahyang ni pasal apa? Pasal dia percaya kepada janji Allah. Wahtisabah. Dan dia mengharapkan hisab pahala daripada Allah. Setengah pihak dia pergi mengaji tasawuf tinggi-tinggi, dia kata syirik. Kita tak boleh buat apa-apa ibadat dengan niat untuk nak dapat pahala. Dia kata tak boleh. Pasal apa? Pasal itu tanggungjawab kita. Kita kena beribadat kepada Allah. Tapi kalau kita buat ibadat ingat nak pahala, syirik. Dia kata kita kena ingat kerana Allah aja. Tak boleh ingat dapat pahala. Maka hadis ini menolak dakwah itu. Pasal apa? Pasal Nabi sebut terang-terang. Nabi kata, man qama Ramadan. Barang siapa yang mendirikan sembahyang di malam bulan Ramadan, imanan wahtisabah, dalam keadaan dia beriman percaya kepada janji Allah dan mengharapkan hisab pahala daripada Allah. Boleh kita mengharapkan pahala daripada Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampunkan baginya dosanya yang terdahulu. Semayang malam tu, yang kata semayang malam ataupun Imam Nawawi kata semayang tarawih, yang kita kenal sebagai semayang tarawih ini, sembahyang itu kalau kita buat betul-betul, Allah ampun dosa kita yang terdahulu. Ini satu benda besar, tuan-tuan. So jangan miss benda-benda macam ni. Baik, kemudian dia kata bagaimana ibadat pada malam Ramadan, Nabi buat macam mana? Kita tengok hadis satu-satu. An Abi Salamah bin Abdurrahman annahu sa'ala Aisyah, "Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan?" Qalat, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wa la fi ghairi ala 11 raka'ah. Yusalli arba'an, fala tas'al 'an husnihinna wa qulihinna. Thumma yusalli arba'an, fala tas'al 'an husnihinna wa qulihinna. thumma yusalli thalatha atau kama qala hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Abi Salamah, kata dia satu orang tanya Aisyah, bagaimana Nabi sembahyang dalam malam bulan Ramadan? Ini hadis ni very specific. Satu orang pergi di rumah Nabi tanya Aisyah, wahai Aisyah, ni bulan Ramadan ni Nabi sembahyang macam mana? Jawab Aisyah, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rak'ah. Aisyah jawab dengan tegas. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kira sama ada dalam bulan Ramadan wala fi ghairi ataupun bulan lain, Nabi sembahyang malam tidak lebih daripada 11 rakaat. Aisyah jawab macam tu. Nabi kata hang tanya pasal apa? Pasal Ramadan. Nabi sembahyang malam dalam bulan Ramadan macam mana? Ini aku nak beritahu. Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang malam bukan Ramadan saja, dalam bulan lain pun sama. Nabi sembahyang wala yazidu, tidak pernah lebih daripada 11 rakaat. 11 rakaat dia kata. Itu. Dan dia kata yusalli arba'an, pada Nabi sembahyang 4 rakaat satu salam. Nabi biasa buat macam tu. 4 rakaat satu salam. Fala tas'al an husnihinna wa qulihinna. Aisyah kata tapi jangan tanya aku bagaimana cantiknya sembahyang Nabi dan betapa panjangnya sembahyang Nabi. Dia kata. Bunyi kata 11 rakaat, tapi 11 rakaat Nabi tu dia kata cantik sembahyang tu. Bacaannya tartil, bacaannya tak gopoh, bacaannya sedap. Dan sembahyang Nabi itu panjang, maknanya bacaan surah-surah itu panjang, dia kata. Summa yusalli arba'an, 4 rakaat Nabi bagi salam, Nabi bangkit sembahyang lagi 4 rakaat. Dan fala tas'al an husnihinna wa qulihinna. Dan Aisyah ulang lagi sekali, jangan kamu tanya aku macam mana elok cantiknya sembahyang Nabi dan macam mana panjangnya sembahyang Nabi. Karena Nabi sembahyang cukup cantik dan Nabi sembahyang cukup panjang, cukup lama masa dia. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Salamah juga, dia kata aku tanya Aisyah an salati Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqalat كان يصلي 13 ركعه يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس فاذا اراد ان يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والاقامه من صلاه الصبح او كما قال حديث صحيح روايه امام مسلم. Ini riwayat lagi satu. Ini tuan-tuan nak dengar beberapa perbezaan dalam riwayat hadis. Abi Salamah tanya Aisyah tentang sembahyang malam Nabi. Kali ini pula Aisyah jawab, kana yusalli 13 rak'ah. Nabi sembahyang 13 rak'ah. Hadis tadi kata Nabi tidak lebih daripada 11. Mai hadis ni pula Aisyah kata Nabi sembahyang 13 rak'ah. Tidak ada riwayat lain lebih daripada dua ni. Satu 11, satu kata 13. Tidak ada hadis yang sebut Nabi sembahyang lebih daripada 13. Tidak ada. Okey. Dia kata Aisyah kata Nabi sembahyang 13 rakaat. Yusalli 8 rakaatin thumma yutir. Ah, ini yang kata hadis kata sembahyang tarawih itu 8 rakaat. Dia kata apa? Nabi sembahyang 8 rakaat. Saman 8 lah. Wahid, Isnin, Thalatha, Arba'ah, Khamsah, Sittah, Sab'ah, Thamaniyah. Saman. Ha? Aisyah kata yusalli 8 rakaat. Nabi sembahyang 8 rakaat. Ulama hadis kata itulah yang kata salat malam. Ha? Dalam apa bulan Ramadan ataupun hari ini panggil salat tarawih 8 rakaat. Summa yutir. Kemudian Nabi witir satu. Mana hadis ini menunjuk kata witir boleh buat paling kurang satu rakaat. Summa yusalli rakaatain wa huwa jalis. Lepas itu Nabi tidur. Nabi bangkit pula dah lagi malam kerana nak bersahur. Nabi semayang pula rakaatain, 2 rakaat tahajud. Jadi hadis ini menjawab persoalan. Kalau orang nak tanya, ustaz, kalau kita dah semayang tarawih, kemudian kita dah witir dah dengan imam di masjid di surau, lepas itu kita balik saat ni, kita bangkit sok, saat lagi kita bangkit pukul 4, boleh tak lagi kita buat tahajud? Maka hadis ini menjawab, boleh. Pasal apa? Pasal Nabi ada buat. Nabi ada buat. Nabi bangkit pula malam, thumma yusalli raka'atain. Nabi bangkit semayang lagi dua rakaat. Dia kata, kemudian Aisyah kata, thumma yusalli raka'atain bainan nida' wal iqamah min salati subuh. Lepas tu, bila dah azan subuh, Nabi semayang lagi dua rakaat sunat fajar ataupun kita panggil qabliyah subuh. Kemudian barulah Nabi sembahyang subuh. Maka dijumlahkan balik yang ada dalam hadis tu yang kata Nabi sembahyang 13 rakaat itu apa dia? Yang pertama saman rakaat, sembahyang tarawih 8, summa yutir, witir 1. So yang jadi 9. Kemudian Nabi bangkit masa nak bersahur, yusalli rakaatain, sembahyang tahajud 2 rakaat. Jadi 11. Kemudian apabila azan, Nabi sembahyang qabliyah subuh ataupun sunat fajar 2 rakaat. Jadi 13. Maka ini hadisnya. Dia berbagai-bagai riwayat, berbagai-bagai cerita. Dan akhirnya ulama buat satu kesimpulan. Banyak kalau nak baca hadis-hadis ni, ulama buat satu kesimpulan. Kesimpulannya dia kata tentang sembahyang malam bulan Ramadan ini ada 3 riwayat. Ada satu riwayat kata 8 rakaat. Maka siapa yang buat 8 rakaat, dia tak terkeluar daripada sunnah Nabi. Yang kedua, ada riwayat yang mengatakan tidak lebih 11. Ada hadis yang menceritakan Nabi SAW buat 11. Hadis yang kita baca tadi, yang kata Nabi sembahyang 4 rakaat, lepas itu 4 rakaat, kemudian witir 3. Maka jumlah dia 11. Dan ada juga riwayat mengatakan Nabi sembahyang tidak lebih daripada 13 rakaat. Contoh hadis yang kita baca tadi, Nabi sembahyang apa dia? 8 rakaat tarawih, 1 rakaat witir, 2 rakaat tahajud, kemudian 2 rakaat qabliyah subuh. Maka jumlah dia menjadi 13. Sama ada 8 ataupun 11 ataupun 13, semua ada hadis yang menceritakan tentang dia. Ha, jadi kita bila tahu benda ni, kita clear. Dia sampai tiap-tiap kali mai bulan puasa duk tengkak benda ni cukup leceh. Sampai tiap-tiap kali bulan puasa duk tengkak, geng nak buat 20 marah, geng buat 8, hak geng buat 8 marah kepada geng. Punca dia apa? Hak buat 20 boleh tak faham kepala ekor, hak buat 8 boleh tak faham kepala ekor dengan niat yang berbagai-bagai. Hak buat 20 ni dia duk ingat dia buat 20 nak cari pahala lebih. Itu ingatan dia. Mudah-mudahan Allah bagi kat dia. Geng hak buat 8 ni duk ingat apa? Satu, dia ingat aku nak ikut sunnah pasti hadis kata 8. Mudah-mudahan dia dapat pahala. Ada geng hak buat 8 pasti apa? Pasti dia tegan. Mudah-mudahan dapat pahala korang kat dia. Pasti niat dia tegan. Allah Ta'ala tahu isi hati kita ni, yang kita buat 20 pasal apa, yang kita buat 8 pasal apa, yang kita pergi buat 13 campur dengan witir dengan apa pasal apa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia tahu. Allah memberi pahala berdasarkan isi hati kita. Itu aja. Allah memberi pahala ni. Hadis yang mula-mula kita buka kitab jumpa, dia kata apa? Innamal a'mal bin niyat. Dia kata niyat plural. Dia sebut dalam lafaz jamak. Innamal a'mal, sesungguhnya semua amal perbuatan yang kita buat bin niat. Niat kita apa? Tuhan bagi di situ. Bukan 20, bukan 8, bukan 11, bukan 13 punya cerita, tapi niat kita apa? Niat kita baik, Allah bagi pahala sesuai dengan baiknya niat kita itu. Nah, itu perbezaan dia. Jadi ulama hadis dia explain, dia kata bagi orang yang buat 8 rakaat itu tarawih sahaja, dia kata. Bagi orang yang buat 11 rakaat itu tarawih 8 dan witir 3, dia kata. Bagi orang yang buat 13 rakaat dia mungkin jadi 3 macam, dia kata. Yang pertama, 2 rakaat sunat ba'diyah isyak. Ada hadis yang cerita macam tu. Dia kira sunat ba'diyah isyak sekali. 2 rakaat sunat ba'diyah isyak, 8 rakaat tarawih, 3 rakaat witir. Jadi berapa? 13. Ataupun yang kedua, dia kata dia sembahyang 13 rakaat itu 8 rakaat tarawih, 3 rakaat witir dan 2 rakaat sunat fajar. Jadi berapa? 13 juga. Itu pun ada hadis. Ataupun yang ketiga, dia buat 2 rakaat ba'diyah isyak, 8 rakaat tarawih, 1 rakaat witir, 2 rakaat sunat fajar. Jadi berapa? 13 juga. Jadi ulama hadis dia buat satu conclusion, dia buat satu kesimpulan, begitulah ceritanya tentang yang dikatakan salat sunat malam bulan Ramadan itu. Baik, kemudian kalau kita tengok cara salat sunat dalam bulan Ramadan, daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul lail matna matna. Hadis ni lagi kuat. Tadi hadis kita baca, Aisyah beritahu kata Nabi buat arba'an, summa arba'an, empat-empat. Hadis itu Aisyah cerita. Maka hadis cerita ni, dia panggil hadis qawliyah. Dia panggil hadis fi'liyah. Fi'liyah. Maksudnya Aisyah cerita perbuatan Nabi. Hadis kita nak baca ni, dia panggil hadis qawliyah. Hadis Nabi sendiri cakap. Di dalam ilmu hadis, apabila berjumpa di antara hadis qawliyah dengan hadis fi'liyah, hadis qawliyah lebih kuat. Pasal apa? Pasal Nabi sendiri cakap. Berbanding dengan orang cerita kata Nabi buat. Ini dari segi ilmu hadis. Baik, yang kita nak baca ni hadis qawliyah, hadis Nabi kata sendiri. Nabi kata apa? Nabi kata salatul lail masna masna. Nabi kata sembahyang malam buatlah dua-dua rakaat. Dua rakaat satu salam, dua rakaat satu salam. Itu Nabi kata sendiri. Fa idza ra'aita anna subha yudrikuk fa awtir bi wahidah. Nabi kata bila duduk sembahyang sunat dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, tengok-tengok subuh dah dekat, maka witir satu rakaat. Nabi kata, ada orang tuan-tuan dia bila umur dah main 60 apa semua dia buat benda-benda ni. Umur 40 ni duduk cedah lagi dia tak buat. Tak geng umur dah pergi 60 apa dia benda ni amalan hari-hari. Hari-hari. Pukul 4 pak mata buka. Dia dah macam tu dah. Kalau umur 60 pukul 7 baru dah buka karut. Umur dah 60 dah 7 baru boleh buka karut. Pasal apa? Pasal orang umur 60 ni dia kena macam tu. Dia kena 4-4.5 mata dia kena buka lah. Pasal apa? Pasal dia kena dah buat macam tu. Okay. So bagi orang yang macam ni pukul 4-4.5 mata buka, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Doa tu yang Nabi duk baca selalu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang bagi aku hidup balik selepas aku mati tadi. Hidup tu umpama mati. Selepas pada aku mati tadi, Allah bagi aku hidup balik, alhamdulillah. Kepada Allah lah aku akan dihimpun hidup ni. Bangkit, terus masuk pancung, bersuci apa lebih kurang? Semayang. Semayang tu raka'atain, summa raka'atain, summa raka'atain, buatlah dua raka'at, dua raka'at, dua raka'at. Nampak macam nak subuh, witir satu tutup. Ini amalan orang yang baik-baik. Nabi kata, faqila li ibni Umar, ma matna matna. Orang tanya kepada Ibnu Umar, yang Nabi buat dua-dua tu apa dia? Qala Ibnu Umar, tusallim fi kulli raka'atain. Tiap-tiap dua rakaat bagi salam. Itu maksud matna matna. So, sembahyang tarawih, kalau kita nak simpulkan, sembahyang sunat malam bulan Ramadan ataupun tarawih ini, buat yang paling baik ialah dua rakaat satu salam, dua rakaat satu salam, dua rakaat satu salam. Begitu. Manakala witir pula, dia kata apa? Daripada hadis Abdullah bin Abi Qais, kata dia, sa'altu Aisyah an witri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat rubbama awtar awal al-lail wa rubbama awtar min akhir. Qultu kaifa kanat qira'atuh? Akana yusirru bil qira'ah am yajhar? Qalat kullu dhalika kana yaf'al. Wa rubbama asar wa rubbama ajhar. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Kata dia, aku tanya Aisyah radhiyallahu anha tentang witir Nabi. Ni. Kita nak buat semayang ni, dia kena macam Nabi buat. Bukan kita, daripada zaman sahabat dulu pun bila nak buat ibadat, dia refer balik kepada orang yang paling hampir dengan Nabi. Siapa yang paling hampir? Isteri Nabi. Ditanya, kalau peluang tanya Nabi, tanya Nabi. Tak boleh tanya isteri Nabi. Tanya balik, Nabi semayang macam mana? Nabi semayang macam mana? Supaya ibadat yang kita buat tu bertepatan dengan yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Abdullah bin Abi Qais ditanya Aisyah, dia kata Nabi semayang witir macam mana? Jawab Aisyah, dia kata rubbama autar awal al-lail wa rubbama autar min akhiri. Nabi kadang-kadang witir awal malam. Lepas semayang Aisyah, Nabi witir lah. Kadang-kadang akhiril lail, Nabi bangkit tak lagi pukul 4, pukul 5 tak lagi baru Nabi witir. Nabi ada buat dua-dua. Abdullah tanya lagi, kaifa kanat qira'atuh? Nabi baca macam mana? Akana yusirru bil qira'ah am yajhar? Nabi dalam sembahyang witir baca deras ke baca pelan? Jawab Aisyah, kullu zalika kana yaf'al. Nabi buat dua-dua. Macam kita main di masjid, di surau, kita kuliah, lepas kuliah semayang Aisyah, lepas semayang Aisyah kita buat sunat ba'diyah, lepas sunat ba'diyah kita buat setiap weekend. Sebab kita tahu dah kita ni kalau harap balik lagi nak buat, memang tak pernah dah, tak pernah buat pun. Maka daripada tak buat, baiklah kita buat masa di masjid, di surau ni. Lepas kita dah bagi salam daripada sunat ba'diyah Aisyah, bangkit, berdiri, semayang. Paling malas satu rakaat witir, cantiknya tiga. Cantiknya tiga. Kalau dah kita pilih untuk nak buat di masjid sebelum balik ke rumah, maka bacaan di dalam sembahyang witir itu pelan. Ada lah sini duk baca terah seorang hujung, baca terah seorang hujung ni, terah seorang. Tak boleh. Baca terah ni bila? Apabila witir dibuat secara berjamaah. Ataupun witir kita buat di rumah kita tak lagi. Kita lepas habis sembahyang Isya, kita sembahyang sunat ba'diyah, kita balik. Ha, kalau malam ni makan bayang dulu balik. Kan? Lepas tu saat ni ni, nak tidur pukul 12, nak tidur pukul 1 saat ni ni. Ambil ayat sembahyang, sebelum tidur ni, Allahu Akbar. Witir, sebelum tidur. Maka witir itu nak baca pelan boleh, nak baca terah pun boleh. Dua-dua dibuat oleh Nabi SAW. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan At-Tirmizi. Baik, walau macam mana pun dia kata witir yang afdal ialah witir di akhir malam. Pasal apa? Pasal hadis Jabir radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dhanna minkum an la yastayqidha akhirahu falyutir awwalah. Wa man dhanna minkum annahu yastayqidhu akhirah falyutir akhirah. Fa inna salata akhiril lail mahdhurah wa hiya afdal. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Nabi bersabda, Nabi kata barang siapa yang rasa dia tak boleh nak jaga malam. Dia rasa dia kalau tidur ni subuh lah. Dia semua tiket ekspres. Dia kalau ambil tiket lepas hajar ni memang pagi doa baru sampai destinasi dia. Dia memang tak pernah lah nak jaga V2, V3 ni tak pernah. Kalau dia jenis macam tu, falyutir awalah, witir awal-awal. Lepas Aisyah buat jajah gitu. Tetapi barang siapa yang rasa dia boleh bangkit akhir malam, dia jenis orang boleh jaga akhir malam, Nabi kata falyutir akhirah, witir tunggu sat lagi masa bangkit pukul 4 dah lagi baru buat witir. Pasal apa? Fa inna salata akhiril lail mahdura. Nabi kata kerana sembahyang di akhir malam, sembahyang pukul 4 pagi, pukul 4.30 pagi, pukul 5 pagi ni mahdura, dihadiri. Maksudnya apa? Dihadiri oleh malaikat. Dan ulama hadis kata apa? Disaksikan oleh malaikat. Ha? Wahia afdal. Nabi kata itulah yang paling afdal. Nabi kata. Ha. Itu dalam kes apa? Luang daripada bulan puasa. Ha, ini kita nak kena tambah. Itu bagi kes luang daripada bulan puasa. Dalam bulan puasa, witir yang paling baik ialah witir yang dibuat sekali dengan imam. Elok dibuat sekali dengan imam. Pasal apa? Pasal di sana ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata man qama ma'al imam hatta yanfarid kataballahu lahu qiyam lailah. Atau kama qala hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i. Ha, yang ni kita jarang dengar hadis ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata barang siapa yang sembahyang malam di dalam bulan Ramadan bersama dengan imam hatta yang farih, sehinggalah selesai imam sembahyang. Maknanya bukan bagi tengah jalan. Barang siapa yang sembahyang tarawih, dia sembahyang daripada awal sama dengan imam hatta yang farih, sehinggalah imam selesai semua sembahyang dia. Kalau dia ikut imam hak 20, dia pun sampai 20. Kalau dia ikut imam yang buat 8, dia pun sampai 8. Barang siapa yang sembahyang malam dalam bulan Ramadan bersama dengan imam hatta yang farid, sehinggalah imam selesai sembahyang semua sekali, kataballahu lahu qiyama laylah, maka Allah tulis kepadanya orang yang melakukan qiyamul layl, bulan puasa. Ulama hadis kata apa? Mafhum daripada hadis ini, geng hadu balik tengah jalan, dia tidak dapat pahala qiyamul layl. Dia dapat pahala tarawih sahaja. Dia dapat pahala semayang tarawih 8 rakaat, tu imam duduk sambung lagi, dia dah balik dah, dia dapat pahala yang dia semayang. Tetapi tidak ditulis, di sisi Allah tidak ditulis dia qiyamul layl dalam bulan Ramadan. Itu pendapat yang dipegang oleh semua ulama hadis tentang tafsiran hadis ini. So benda ni tuan-tuan, kalau boleh kompromis, that is the best. Kalau boleh kompromis. Kalau kita dah kenal pasti penduduk di kawasan kita ni semua jenis 8 rakaat lah. Tuan-tuan duduk petarai 20. Pasal apa? Pasal tinggal pun 7 orang yang lepas tu. Tuan-tuan duduk tengok tak di masjid-masjid ni. Tinggal satu sah pun tak penuh. Yang tadi ni nu sampai nu sampai ke kolah tu. Sampai ke kolah, saya tanya lah masjid tu besar ke kecil. Tapi sampai ke kolah orang. Dia main Al-Khalifah tu apa ni, dia main hak lapan ni, tak lagi pakai mangkit, keluar, babu, kasut, raya orang. Mereka tengok, tinggal imam, imam tu pun kalau boleh nak balik. Imam tu pun dia kalau boleh, dia pun, dia cukup tension dengar daripada babu, kasut balik ni. Tapi nak buat macam mana, dia imam. Dan masjid memutuskan nak buat 20. Kan, jadi kalau dia pun cunggit balik, kacau lah. Jadi dia terpaksa lah, dia pun bacaan mata lapan nak mula tu semangat ni berkobar-kobar. Dia main hak ke-9 ni, dia baca pun nangin dah kurang-kurang dah. Lagu pun dah jadi tak apa nak sedap, napas pun kedok pendek. Itu satu bab. Bab yang kedua apa dia ni, yang Nabi kata ni, man qama ma'al imam hatta yang farid. Barang siapa yang berdiri malam sembahyang bersama dengan imam hatta yang farid, itu perkataan yang menjadi fokus dia, sehinggalah selesai sembahyang semua. Kataballahu lahu qiyama lailah, maka Allah tulis bagi dia ni pahala qiyamul lail, bulan Ramadan. Syarat nak dapat tu tulis pahala qiyamul lail Ramadan tu, syarat dia apa? Hatta yang farid, dia kena habis sama dengan imam. So kalau dia balik atas apa alasan pun, dia tak dapat pahala qiyamul lail. Tapi dia dapat pahala sembahyang tarawih yang 8 rakaat itu. Dia dapat. Jadi sayang, tentu sayang. Jadi kita menyimpulkan apa? Dalam bulan Ramadan, kita pergi masjid. Kalau kita ni jenis nak kena 8 sayang kerja kita ni, komitmen kerja banyak, esok apa ni, kerja di rumah nak kena settle yang tu, yang ni dan sebagainya, pilih masjid yang memang buat 8. So kita habis sama dengan imam, ditulis kepada kita pahala qiyamul lail. Itu yang sebaik-baiknya. Dan jalan kompromis adalah paling cantik. Kalau boleh buat seorang hantar ke masjid, cadangkan. Dalam satu kawasan ni adakan satu masjid saja yang buat 20. Siapa nak pergi 20 semua itu. So mereka akan dapat pahala qiyamul lail 20. Hak ramai ni dia banyak-banyak masjid lain buat 8 saja. Pasal apa? Pasal mengambil kira kesibukan orang hari ni. Kesibuk kan hari ni. Kuliah pun tak lama. Itu nak kata tak sibuk macam mana lagi. Kuliah pun tak lama. Kalau orang terserempak tengok, kita tak ada tanya lagi. Dia abang Allah minta maaf lah ustaz saya, tak ada lagi lama. Kita tak tanya pun, ramai kan tak ramai. Tapi Allahu Akbar, saya minta maaf lah, tak ada lah saya, tanut lah lah ni, reja ni, duduk balik pergi 8.30-9, 8.30-9. Duduk sampai rumah kadang pergi 10, baru sampai Allah, tak ada lah saya. Dia kata dia tak tanya pun. Tapi dia rasa guilty. Rasa guilty, pasal apa kan? Kesibukan kerja. Tak boleh kata apa. Ni kita di sini ni, kalau nak jam pun seberang jaya sikit aja, nak turun jambatan Pulau Pinang sikit aja. Contoh bayangkan sahabat kita di Kuala Lumpur. Turun kerja ni, subuh ni duk minta, kalau subuh lewat ni susah hati lah. Kalau subuh lewat susah hati, duduk Ulu Kelang, kerja apa nama Putrajaya. Tu nak canggah api ni, pukul 6 kena turun lah. Pukul 6 kena turun, balik, kira kuliah maghrib ni memang tak ada lah. Dia kata, ustaz nasib baik dah ada kaset ni, boleh duk dengar setiap hari dah. Nasib baik dia kata ada kaset. Tu nak tanya ustaz satu, dia kata, ni apa dia? Tak, saya dapat tak pahala duduk dengan malaikat ni, kata. Sebab dia pun duduk dengar hadis, kata, duduk dalam kuliah pengajian ni, taman syurga lah, duduk dengan malaikat lah. Apa? Dia kata, saya masak dan lah, dia lah. Saya ni harap weekend, Saturday, Sunday lah. Kot-kot lah boleh pergi tumpang majlis ilmu ada kat tepi-tepi rumah ni. Dia kata, aku nak pergi mengaji ni, tak ada saya. Dia kata, saya harap dengar kaset. Duduk dia kereta ya pasang, duduk dia kereta ya pasang. Saya kira macam mana? Saya kira malaikat ada sebelah kah? Saya kata, jangan balik tengok lah nampak. Oh, nampak lah janggut putih, bayang-bayang ada sebelah ada lah. Kau tuan-tuan, kita tak boleh kata kat dia. Sebab apa? Kesibukan kerja. Kesibukan kerja. Kita tak boleh kata kat dia. Kita tak boleh nak hina dia jauh lebih sekali. Tak boleh. Kerana kita kena memahami kesibukan orang hari ini. So berbalik kepada hal sembahyang tarawih ni pun, dia kena ra'i benda-benda macam ni. Kalau tidak, sayanglah. Sebab apa? Hadis tadi dah bagi tahu. Kalau dia sembahyang tidak tunggu sampai hatta yang farid, sampai imam selesai, dia balik sama dengan selesainya imam sembahyang, barulah Allah tulis kepada pahala qiyamul lain. Jadi dia tak dapat yang tu. Sebab dia duduk turun tengah jalan. Dia naik bas, dia tak sampai ke stesen Betulih tu. Dia tengah jalan terjun turun lah. Jadi dia tak dapat pahala tu. Kesian lah dekat dia. Kalau ada satu pilihan dekat dia, surau mana ke, buat lapar rakaat ke apa, dia pergi dan dia sembahyang sekali dengan tarawih, dengan witir, dan dia tamam sembahyang dia sama dengan imam habis sembahyang, insyaAllah dia dapat apa yang disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis tadi. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi itu dia antara refresh yang kita nak buat sebelum mainnya bulan puasa ni. Kemudian kalau kita nak ambil tambahan dia, kita kata apa? Balik kepada soalan tadi, kalau sekiranya kita sembahyang dengan imam, elokkah kita buat witir sama dengan imam ataupun kita hold dulu witir kita? Pasal tak lagi kita cadang nak bangkit masa sahur, nak buat tahajud, kemudian baru nak buat witir. Jawapan dia berdasarkan kepada hadis tadi ni, sebaik-baiknya kita tarawih dan witir bersama dengan imam. Untuk kita nak ambil kataballahu lahu qiyama lailah. Nak ambil itu, Allah tulis nama dia sebagai orang yang buat qiyamul lail. Buat yang tu dulu. Saat ni bangkit sahur, kalau jaga, buat balik. Kita nak buat tahajud ke apa ke, buat. Dan di sana ada lagi dua pendapat. Satu pendapat kata tidak perlu witir lagi. Pasal apa? Pasal sabit daripada hadis Nabi SAW, Nabi kata la witrani fi lailah. Tidak ada dua kali witir dalam satu malam. So oleh kerana kita dah tarawih dah witir dah tadi, masa bangkit sahur kita cuma buat tahajud sahaja, tidak ada witir lagi. Satu pendapat lagi pula, dia kata apa? Kalau sekiranya benda itu tidak dirancang, maknanya dia tak plan untuk nak buat dua kali witir, aku malam ni nak buat witir dua kali, dia tak plan macam tu, cuma benda itu jadi secara tak dirancang, dia bangkit pukul 4, pukul 5 bangkit, dah bangkit dah, takkan nak duduk saja, sembahyang tahajud. Maka dia boleh tutup lagi sekali dengan witir dia. Tetapi itu pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat, dia kata apa? Kalau sudah buat witir tadi, memadai dengan itu saja witir. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Itu benda yang terlalu menjadi muskil kepada kita semua. Kemudian saja satu tambahan lagi tentang cara duduk di dalam solat. Cara duduk tahiyat akhir di dalam solat yang dua rakaat ni. Cara duduk tahiyat akhir di dalam solat yang dua rakaat. Kita sembahyang subuh dua rakaat, sembahyang Jumaat dua rakaat, kita sembahyang sunat-sunat biasa ni dua rakaat. Cara duduk yang lebih eloknya macam mana? Adakah duduk iftirashi, duduk macam duduk tahiyat awal tu, ataupun duduk tawarruk, duduk macam tahiyat akhir yang kaki keluar ke tepi? Dua-dua pun ada hadis yang menceritakan boleh duduk macam tu. Nabi ada ketika duduk iftirashi dalam tahiyat akhir, dan ada kala Nabi duduk tawarruk di dalam tahiyat akhir sembahyang yang dua rakaat. Adapun sembahyang yang tiga dan empat rakaat, tahiyat akhir dia memang tawarruk. Sepakat semua ulama. Tahiyat akhir bagi sembahyang yang tiga dan empat rakaat, sembahyang maghrib, sembahyang zuhur, asar, isyak, tahiyat akhir duduk kaki keluar ke tepi itu. Itu dia panggil tawarruk. Itu sepakat semua ulama. Ulama berbeza pendapat tentang sembahyang yang dua rakaat, iaitu subuh, Jumaat dan sembahyang-sembahyang sunat yang dua rakaat. Duduk tahiyat akhir bagi sembahyang yang dua rakaat ini, macam mana duduk dia? Kalau tengok pendapat Imam Asy-Syafi'i, dia borong. Dia kira tahiyat akhir duduk tawarruk. Itu Imam Syafi'i. Sembahyang dua rakaat ke tiga rakaat ke empat rakaat ke, kalau tahiyat itu tahiyat akhir, duduk dia kaki keluar ke tepi. Itu pendapat Imam Syafi'i. Manakala pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal dia bezakan. Bagi sembahyang yang dua rakaat, subuh, Jumaat ataupun sembahyang sunat yang dua rakaat, dia kata duduk tahiyat akhir bagi sembahyang yang dua rakaat adalah duduk macam tahiyat awal. Itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab tuan-tuan, kalau kita pergi di Mekah, Madinah apa semua, Arab semua dia duduk tahiyat akhir, duduk macam tahiyat awal tu. Sebab apa? Pasal itu fatwa Imam Ahmad bin Hanbal. Itu yang dia pegang. Dan dua-dua ada hadis dia. Kemudian, cuma dari segi sembahyang jamak qasar ataupun sembahyang qasar, yang tu sepakat ulama-ulama hadis mengatakan duduknya adalah duduk tahiyat awal. Pasal apa? Pasal sembahyang qasar itu ialah sembahyang yang direngkahkan. Maknanya daripada empat ambil dua. Dua maknanya ambil dua hak mula. Dua hak mula maknanya dia berakhir tang tahiyat awal. Maka kedudukan sembahyang, kedudukan tahiyat akhir di dalam sembahyang qasar ataupun jamak qasar, duduk dia seperti duduk tahiyat awal. Itu disepakati oleh ulama-ulama hadis. Tetapi Imam Syafi'i dia tak kira. Dia kira tahiyat akhir, duduk dia tawarruk. So apa yang kita nak berita ialah apa, tuan-tuan? Duduk macam mana pun tak salah. Ada hadis yang menyokong kedua-dua perbuatan ini. Tuan-tuan pilih untuk nak duduk macam tahiyat awal ke, tuan-tuan pilih nak duduk macam tahiyat akhir ke, dua-dua tu ada hadis. Nabi biasa buat dua-dua tu. Maka tidak jadi salah kepada siapa-siapa. Saya ada orang tanya juga benda ni. Dia kata, ustaz ni macam mayang terawih bulan puasa ni. Ada orang dia tahiyat akhir dia, dia duduk macam tahiyat awal semua. Sampailah 20 rakaat. Sampailah dia duduk macam tu. Dia, macam mana? Dia, tak apa. Tak apa. Ada pula tanya ustaz. Ada satu ustaz juga. Dia sebut ustaz pula. Dia buat macam mana? Dia kata 2 rakaat dia duduk tahiyat awal. Tak lagi 2 rakaat lagi dia duduk macam tahiyat akhir. Tak lagi mai rakaat yang ke-6 dia duduk macam tahiyat awal. Tak lagi mai rakaat yang ke-8 dia duduk macam tahiyat akhir. Itu kira macam mana pula? Dia kata yang tu dia punya pesen. Tak ada apa-apa. Dia tak ada satu hadis pun kata 2 rakaat mula duduk macam ni, 2 rakaat lagi. Dia tak ada. Cuma duduk dua-dua tu tak salah. Tidak mengganggu sah sembahyang itu. Sembahyang sah. Dan dua-dua cara duduk itu disokong oleh nas hadis yang sahih. Nah, clear kan benda-benda itu kadang orang berhenti ya, bukan nak jadi apa, tapi dia jadi kuman dalam kepala dia. Dia duduk tengok, dia duduk usah tengok tiga orang ustaz, tiga macam yang duduk ada. Ustaz ni leguni, ustaz ni leguni, ustaz ni leguni, dia duduk garu kena, sampai luruh dulu kena ni, tabuk ni, duduk-duduk tak ada jawapan lagi. Ini jawapan dia, cerita tentang duduk iftirasi dan juga duduk tawarruk. Yang pentingnya apa, tuan-tuan, kita buat apa pun biarlah kita tahu apakah sandaran kepada perbuatan kita tu. Kita tahu sikapnya. Itu yang paling penting. So kesimpulan kepada briefing Ramadan kita ni, yang pertama, biarlah puasa kita tahun ni akan menjadi puasa yang lebih baik daripada hak dulu-dulu. Simpulan dia. Mudah-mudahan puasa tahun ni menjadi puasa yang terbaik berbanding dengan hak kita puasa-puasa dah berapa puluh kali lah. Kali ini bagi cantik. Yang kedua, kita cuba untuk berjanji dan berazam untuk jaga adab-adab puasa sungguh-sungguh. Puasa kali ini, mulut semua kita jaga elok. Di tempat kerja ni, kawan nak duk rajin melawak dengan kita, nak duk nangkai, duk kacau kita ni, apa-apa semua pun, awal-awal kita abang ni, aku melawak dengan orang tekak hari ni ya. Esok satu Ramadan, tolong jangan duk kacau aku. Aku nak pergi cantik puasa kali ini. Jaga mulut kita daripada benda-benda yang boleh jadi dosa. Dan kita berjanji dan berazam untuk sedaya upaya nak amalkan sunnah Nabi waktu buka puasa. Sedaya upaya nak buat macam mana sunnah Nabi. Nak rasa tu manisnya kita, hidup kita ni apabila kita ikut sunnah Nabi. Yang ketiga, kita berjanji dan berazam untuk tak mau tinggal qiyam Ramadan sepanjang Ramadan. Tak mau tinggal qiyam Ramadan. Ditakdirkan dia jadi ada apa hal apa-apa di rumah sebelum tidur buat juga. Dan kadang-kadang dia nak jadi apa ke cerita, tapi jadi emergency apa ke kalut ni kalut mai, malam tu terawih kita miss. Jangan miss terawih di masjid, kita tak buat, kita buat di rumah. Lepas kita sembahyang Isya, sembahyang dua rakaat. Niat kita sembahyang terawih dua rakaat lapan, lepas tu dia. Jangan miss walaupun satu malam. Ramadan kita ni, biarlah kita tak tinggal qiyam Ramadan sepanjang bulan Ramadan ni. Dan kita berjanji dan kita berazam untuk nak solat sama dengan imam hatta yang tarikh, sampai imam habis bagi talak, supaya ditulis nama kita ni sebagai orang yang qiyam pada waktu malam. Yang tu jangan ni sayang, tuan-tuan, kita terlepas satu peluang tu sayang. Dan kita berjanji dan kita berazam untuk nak jadikan puasa kali ini sebagai penebus kepada dosa-dosa kita. Dan mukadimah hadis kita baca tadi, Nabi naik tangga mimbar tadi, jangan lupa. Nabi naik tangga mimbar yang pertama, Nabi kata amin, yang kedua amin, tiga amin. Sahabat tanya apa hal, Nabi kata apa? Tadi aku langkah saja anak tangga yang pertama, Jibril main. Jibril habang apa mula tadi? Lupa lah, kena mula balik pula. Ramadan dulu kan, Jibril main habang pasal Ramadan dulu. Celakalah satu orang hamba Allah yang Ramadan mai kat dia, Ramadan pi, dia tak diampunkan dosa. Nabi kata amin. Next step yang kedua, Jibril kata apa? Celakalah orang yang ada ibu bapa yang sudah tua, ataupun ada mak saja atau ada pak saja. Tiba-tiba ibu bapa ini tidak menjadi sebab dia masuk syurga. Dan Nabi kata amin. Naik lagi satu step yang ketiga, Jibril kata apa? Selawat Nabi. Kan, siapa yang tidak selawat, maka dia ni celaka dia. Dan hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Ha, jadi kita berazam supaya puasa kita kali ini betul-betul menjadi puasa yang menebus segala dosa dan kesalahan kita yang telah kita buat sebelum daripada ini. Ha, mudah-mudahan. Saya mendoakan kesejahteraan kepada tuan-tuan semua, dan tuan-tuan doakan kesejahteraan untuk saya, dan mudah-mudahan bulan puasa ni betul-betul menjadi bulan ibadah kepada kita semua, insyaAllah. Nah, kita lagi sekali peringat, bayang tu kalau tuan-tuan tak makan nak jadi masalah tak? Tuan-tuan kena makan. Dan kita tanggung dengan tasbih kafarah dan surah Al-Ma'arij. Subhanallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.